Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita, yaitu kajian ilmu nahwu di kitab jilid kedua, yaitu Al-Kitab Al-Qawaid Al-Asasiyah, yaitu pokok-pokok, yaitu kaedah, ya, kaedah tentang ilmu nahwu. Baik, insyaAllah malam ini kita sudah sampai ke halaman 42, tadi sudah disampaikan, yaitu dua latihan lagi terkait dengan bina majhul atau kalimat pasif. Insyaallah dengan tuntasnya ini, insyaallah kita akan masuk kepada pembahasan baru insyaallah taala. Baik, latihan yang tadi bersani, yaitu latihan yang kedua, yaitu hawil maf'ulan bih ila naibil fa'il. Hawil maf'ulan bih ila naibil fa'il, yaitu ubahlah maf'ul bih kepada naib fa'il. Perlu saya sampaikan di sini bahwa naib fa'il itu berasal dari maf'ul bih, ya. Berasal dari maf'ul bih, umuman secara umum berasal dari maf'ul bih. Tentu itu fi'il yang muta'addi. Ada yang fi'il lazim, ya. Ada yang fi'il lazim yang bisa dijadikan fi'il majhul, tapi sini tidak dibahas, ya. Tidak dibahas di sini, tapi perlu juga saya sampaikan secara umum saja. Ada fi'il lazim yang bisa dijadikan kalimat pasif manakala fi'il sebut memiliki sibul jumlah, jar majrur atau dzaraf. Contoh, jalasa ala itu bisa dijadikan fi'il majhul, yaitu julisa ala. Contohnya, al-karasi julisa alaiha. Al-karasi awil maqa'id julisa alaiha. Itu bangku-bangku telah diduduki. Nah, di sini ada jar majrur. Jar majrur itu sebagai naibul fa'il, ya. Tapi kalau tidak ada jar majrur atau dzaraf, maka tidak bisa dijadikan fi'il majhul. Dan juga perlu disampaikan bahwa fi'il lazim ini manakala jar majrur atau dzaraf sebagai naibul fa'il, sekalipun isim majrurnya muannas, maka fi'ilnya tetap tidak memakai ta ta'nits. Ini perlu disampaikan. Berbeda kalau di naib fa'ilnya berasal daripada maf'ul bih yang muannas, tentu ketika jadi naif fa'il, maka fi'ilnya harus pakai ta ta'nits. Baik, sebelum kita masuk pada latihan terakhir, ya. Contoh, katabtu ar-rasailah. Katabtu ar-rasailah. Nah, ini akan menjadi naibul fa'il, maf'ul bih. Nah, fa'ilnya ta fa'il, ya, atau ta mutaharrika. Ku tiba. Kemudian rasail menjadi fa'il dibuang, ini fa'il dibuang, ubah fi'ilnya, ini jadi marfu. Nah, rasail ini mu'annas, maka pakai ta ta'nis. Ya. Jadi apa? Kutibatir rasailu. Nah, ini karena fa'il naib fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya kasih ta ta'nis menunjukkan bahwa naib fa'ilnya mu'annas. Sebagaimana ketika fa'ilnya mu'annas, demikian juga fi'ilnya kasih tanda bahwa menunjukkan fa'il itu mu'annas. Itu ta ta'nis as-sakinah kalau fi'il madhi, atau ta'nya di awal kalau dia fi'il mudhari. Nah, berbeda kalau dia naib fa'ilnya, ini naib fa'il berasal dari maf'ul bih, berbeda kalau naib fa'ilnya adalah sibul jumlah jar majrur. Contoh, ya. Jalasa ad-duyufu ala al-qarasi. Maknanya apa? Terjemah ya akhil karim. Tamu-tamu Nah, tamu-tamu telah duduk di kursi ya. Tamu-tamu telah duduk di kursi. Kalau bahasa kita simpel saja, enggak perlu di atas. Kalau sudah duduk berarti di atas ya. ada alatnya kan? Nah, enggak mungkin bawah kursi dia duduk. Baik. Para tamu telah duduk di kursi. Ya. Nah, sekarang kan jadikan majhul. Bisakah? Nah, karena ada huruf jar itu bisa. Nah, bagaimana? Buang ininya. Baik. Ubah fi'il. Julisa alal kursi. Julisa alal karasi. Nah, apa artinya? Telah diduduki apa? Kursi. Kursi telah diduduki. Nah, ini dia. Nah, padahal ini apa? Mu'annas lah. Ini mu'annas. Apakah perlu di sini julisa? Tidak. Nah, ini dia bedanya. Karena ini adalah jar majrur, bukan maf'ul bih. Di sini ada perantara huruf jar. Maka fi'ilnya tidak pakai ta ta'nis. Ta ta'nis. Walaupun majrurnya apa? Isim majrur apa? Mu'annas. Apalagi kalau mudzakkar, dia tidak berubah. Julisa. Selama-lamanya dia tidak pakai ta ta'nis. Itulah bedanya. Kalau fi'il majhul, naif fa'ilnya jar majrur ashibul jumlah, jar majrur atau dharaf, maka fi'ilnya tidak pakai ta ta'nis sekalipun isim majrurnya apa? Mu'annas. Berbeda kalau naif fa'ilnya, di sini maf'ul bih yang dia mu'annas. Nah, ketika dia fa'il, dia pakai ta ta'nis. Nah, pakai ta ta'nis. Apalagi dia mu'annas hakiki. Mu'annas apa? Hakiki. Contohnya, syahadtu, saya melihat apa? Atau ra'aitu Fatimata. Ra'aitu Fatimata. Fatimah itu mu'annas hakiki, sah? Nah, macam-macam, Pak. Ru'iyat Fatimatu. Ru'iyat Fatimatu. Nggak bisa ru'iyat. Kena itu Fatimah mu'annas hakiki. Nah, kena itu maf'ul bihnya yang mu'annas. Tapi kalau na'if fa'ilnya syubul jumlah jamak atau dzaraf, maka sekalipun isim majrurnya apa? Jamak, itu mu'annas, maka fi'ilnya tetap tidak pakai ta ta'nis. Julisa alal karasi. Nah, al-karasi, kita bikin jumlah apa? Ismiyah. Al-karasiyu, nah. Al-karasiyu, bagaimana? Julisa. Terus, apakah begitu? Enggak boleh ini. Enggak bisa. Al-karasi julisat. Julisa, al-karasi julisat. Kenapa? Jalasa itu butuh huruf jar. Maka bagaimana? Al-karasi julisa alaiha. Nah ini. Mesti, inilah naif fa'ilnya. Ini apa? Naif. Ini mubtada. Mana khabarnya? Khabarnya bentuk jumlah fi'liyah. So? Nah, ini fi'ilnya majhul. Julisa alaiha. Kursi-kursi telah diduduki. Nah. Nggak perlu terjemahkan lagi dalam bahasa Indonesia-nya. Nggak boleh terjemah. Kursi-kursi telah diduduki di atasnya. Nggak perlu lagi. Kenapa? Sudah disebutkan kata kursi di sini. Pasti duduk di kursi, kan? Kursi itu telah diduduki. Nah, ini yang perlu ketahui. Kalau dia fi'il majhul dari fi'il lazim, boleh, bisa. Dengan syarat apa? Dengan syarat fi'ilnya harus ada jar majrur atau dzaraf ya. Dzaraf ya. Ini tambahan di untuk apa? Untuk di sini karena sini tidak dijelaskan. Baik. Baik, kita masuk pada tadribus tsani, latihan yang kedua. Fadhol. Naam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dari latihan yang kedua. Nah, ikhwat Islam, jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin praktek untuk membaca di kitab Al-Khulasa Asasiyah fil Qawaid Nahwiyah di jilid kedua halaman 42, silakan di line telepon 021 8236 5436. Halo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ummu Fatimah di Bekasi. Barakallahu fikum. Barakallahu. Tafadhali. Naam. At-tatib tsani. Hawwil maf'ulan bih ila naib fa'ilin. Ila a'iri. Ila naib fa'ilin afan. Naam. Ila naib fa'ilin ba'da taghyir fi'lih ila mabni lil majhul ma'dhabti bishakli kama fil namudaj fil namudajaini. Naam, baik, terjemahnya. latihan yang kedua, rubahlah maf'ul bi kepada naibul fa'il setelah dirubah fi'ilnya kepada mabni majhul lil majhul disertai harokat sebagaimana di dua contoh tadi. Serta apa? Serta yang mana? Disertai harokat. Harokat yang tepat. Dobit itu tepat ya? Dobit. Nah. Disertai harokat yang tepat sebagaimana di dalam dua contoh tadi. At-tabul tsani, amiltul wajiba. Uminal wajibu. Iya. An-nabulat tsani, kataba Ahmadur risalata, kutibatir risalatu. Baik, sebentar. Nah, Ustaz. Perlu juga dijelaskan ini. Mungkin ada di antaranya para pemirsa atau pendengar ini yang pemula ya. Nah. Di situ ada perubahan fi'il. Yang pertama tidak ada perubahan fi'il pakai tata anis ya. Cuma perubahan fi'il majhul saja. Amil tu jadi umilah. Kemudian yang di bawah ada perubahan dari kataba kutibat pakai tata anis. Mas sebab? Lianhu naib fa'ilnya mu'annas. Ya. Ar-risalata hadha maf'ul bih sah? Naam. Kataba Ahmadur risalata, risalata hadha maf'ul bih mu'annas. Sahih? Naam. Ketika diubah jadi naib fa'il, maka fi'ilnya pakai ta ta'nis karena dia mu'annas. Kutibatir risalatu. Iya. Nah, ini harus diperhatikan. Naam. Baik, makam wahid. Naam, wahid. Fatahal waladun nafidata. Futihatin nafidatu. Baik, futihatin nafidatu. Iya. Terjemihnya? Yang pertama, Ustaz. Nah. Anak laki-laki itu membuka jendela. Yang kedua, jendela itu dibuka. Anak laki telah membuka jendela. Kemudian jendela telah dibuka. Telah dibuka. Iya. Asani aghlaqat aghlaqatil bintul baba. Iya. Ughliqal babu. Nah, terjemahnya. Aghlaqat anak perempuan itu telah menutup pintu. Yang selanjutnya pintu itu ditutup. Nah, ughliqal babu. Pintu itu telah ditutup ya. Jayid. Nah. Rakam salasa. Salasa. Ba'a abis sayyarata. Iya. Terjemahnya. Ayah menjual mobil. Telah menjual ya? Ayah telah menjual mobil. Iya. Terus bi'atit sayyaratu. Iya. Mobil itu dijual. Telah dijual. Baik, bi'atis sayyarah, mobil itu telah jual. Baik, ahsan, tabarakallah fiik. Nah, ini dia bi'at ya, pakai tata ta'nis karena sayyarah mu'annas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakillah khairan Ummu Fatimah yang berada di Bekasi atas interaktifnya. Sahlan. Sahlun. Gampang udah. Sahlun. Iya. Nah, ikhwata Islam, wa'alaikumsalam, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami praktek membaca di kitab Al-Khulasa Asasiyah Fil Qawaid Nahwiyah di halaman 42, silakan di line telepon 0218236543. Ya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ummu Ida di Pacitan. Iya. Naam. Tafadhali. Naam, Ustaz. Naam, tafadhali ya. Ar-Rabi. Naam. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rabi ishtara sadiqi al-baita. Naam, tarjimiha mubasharatan. Kaifa, Ustaz? Tarjimiha. Nah, temanku telah membeli rumah. Iya. Usturia, usturiatil baitu. Mada? Usturiatil baitu. Usturiatil baitu. Nah. Terjemahnya? Rumah itu telah dibeli. Rumah itu telah dibeli. Kait. Nah. Kenapa pakai tak tanis usturiatil? Usturiatil baitu. Li anna naibul fa'il mu'annas. Baik. Al-baitu mu'annas. Ma alamatu ta'nis? Apa tanda mu'annasnya? Al-baitu maksudnya Ustaz. Hah? Maksudnya al-baitunya. Ma alamatu ta'nis? Ma alamatu ta'nis? Apa tanda muannasnya? Atau. Ata al baitu, ta itu ta ta ta'nits ya. Apa artinya? Ma'am. Apa artinya? Rumah. Rumah. Al baitu itu muannas. Ma'am. Tanda muannasnya ta. Itu ta ta marbutah atau ta biasa? Ta biasa. Ta biasa. Sama dengan al bintu juga ya. Al-bintu mudzakkar mu'annas? Al-bintu mu'annas. Mu'annas. Baik. Kalau al-baitu? Al-baitu mu'annas juga. Mu'annas juga. Sama-sama ta ya. Kalau al-bintu itu betul mu'annas. Karena makna juga perempuan. Dari sisi maknanya juga perempuan. Itu mu'annas. Kalau al-baitu itu mudzakkar. Oh, mudzakkar. Kan enggak ada ta marbutah di situ. So? Ma'am. Iya, kalau dar betul. Kalau ad-dar itu muannas. Nah, ini beberapa isim ya yang perlu dihafal namanya muannas majazi. Nah, ini sama'i. Sama'i hakadha yusma min kalamil Arab. Itu ad-dar, at-tariq, an-nar. Nah, itu muannas, namanya muannas majazi. Nah, al-bait tidak masuk. Al-qidru, nah itu muannas. Al-qidru priuk ya. Digolongkan juga muannas. Kalau al-baitu itu mudzakkar, itu tanya ta asli. Ta asli bata yabitu. Mana bata yabit? Bermalam. Bermalam. Rumah itu untuk bermalam atau tidak? Naam. Makanya kata al-bait. Jadi tempat untuk bermalam dikata al-bait ya. Nah, tempat tinggal kata al-bait. Kenapa? Karena itu tempat bermalam. Iya. Yeah. Jadi bait al-bait itu mudzakkar bukan muannas ya. Kecuali ad-dar, betul. Ad-dar itu muannas. Nah. Kayak ayah berjawab, ulang kembali jawabannya. Usturial baitu utam. Ya, usturial baitu. Itu kan alif tuh ishtarah. Kenapa jadi ya? Karena mu'tal akhir Ustaz. Iya, betul. Mu'tal alif. Kenapa bisa jadi ya? Itu pertanyaannya. Istara itu maksudnya saja. Istara jadi usturia itu karena fi'il madi, Ustaz. Betul. Siapa bilang fi'il mudhari ini? Yang saya tanya, kenapa alif bisa jadi ya? Itu pertanyaannya. Apa ya, Ustaz? Hah? Apa Ustaz? Lama Arab itu. Baik. Li'anna qablaha kasrah. Kan fi'il madhi kaidahnya apa? Dhamma awaluhu wa kusira maqbla akhir. Sebab akhir huruf rasa. Huruf akhir itu alif qablaha kasrah. Tentu kasrah itu nasibuha apa? Al-ya'u. Ya, nah makanya mau enggak mau tukar alif jadi ya. Jadi usturiya. Enggak mungkin setelah ra itu fathah atau alif, enggak mungkin. Karena di sebelumnya kasrah, enggak bisa dibaca. Enggak bisa usturi kan? Ataupun usturi juga itu tetap iya. Jadi kasrah itu menunjukkan bahwa depannya ya. Nah, sementara ya ini ketika ketika fathah itu dibaca fathah zahirah ya. Sama seperti isim manqus ketika fathah bagaimana? Fathah zahirah. Iya kan dibaca ketika mansub itu fathah zahirah. Al-qadhiyah, al-jariyah. Iya, demikian juga fi'il ketika fathah dia ya itu tetap dibaca fathah. Usturia, bukan usturi, usturia. Paham itu? Insyaallah. Kaidah itu apa? Jika diawali oleh alif, alif apa? Hamzah wasal ya? Naam. Apa kaidahnya? Bagaimana kaidah untuk menjadikan fi'il majhul awalhu hamzah wasal? Hah? Tidak karena fi'il mabdu'an bi hamzah wasal. Dhamma awaluhu wa salisuhu wa kusira maqbla akhir. Dhamma awaluhu wa salisuhu. Jayid, hakadha sahih. Dhamma awal wa salisuhu. Awalnya dhamma, juga huruf ketiganya dhamma. Huruf ketiga ada ta, ustu. Nah. Ya, ini namanya murajaah. Saya ingin uji kembali ya supaya betul-betul lengket. Usturiya al-baitu. Kalau ba'ah bagaimana kaidahnya? Tadi sudah dijawab tuh. Ba'atis sayyaratu. Bagaimana cara bikin ba'a ini fi'il majhul? Ba'a, qala, sama, khafa, dirubah huruf huruf apa gitu, dirubah menjadi ya. Nah, ini dirubah kalau dia fi'il ajwaf ya, dirubah menjadi ya atau alif huruf ilatnya, dirubah menjadi ya. Terus kemudian di fathah huruf yang akhir. Fathah di akhir. Afan. Yuqallabu harfu ilatihi ya'an wa yusaru fa'uhu. Diapain fa'nya? Huruf ilatnya dirubah menjadi ya dan dikasrah. Baik, dikasrahkan qablaha au fa'uha. Baik. Nah, lebih jelas lagi apa? Jika itu fi'il ajwaf, ajwaf itu adalah fi'il yang huruf ainnya harfu illah ya. Ajwaf fi'il madhi, jika fi'il madhi itu fi'il ajwaf, ini fi'il madhi bukan fi'il mudhari. Jika fi'il ajwaf itu ada fi'il madhinya ada fi'il ajwaf, tuklabu alif ya, tukar alif dengan ya, itu kaedahnya. Setelah ditukar, maka ya tunasibu apa? Kasrah, kan? Maka dikasrahkan huruf awalnya atau fa fi'ilnya. Jadilah ba'a jadi bi'a, qala, qila, sara, sira, sara, sira. Iya, ba'a, bi'a. Baik. Ahsan. Baik, rakam khamsah. Rakmul khamsah. Nasahal ustadu atau libiyati. Terjemiha. Guru telah memberikan nasihat kepada siswi, para siswi. Para apa? Para siswi. Para siswi. Baik. Nah, nasihatit talibatu. Ya, nasihatit talibatu. Jadi siswi telah dinasihati. Ya, sahih. Nah, terus rakam sita. Sabit, naam, asabit syaribatit tiglatu al-haliba. Ya. Anak kecil itu telah meminum susu. Iya. Susu. Syuribatil halibu. Al-halibu mudzakkar am muannats ya Ustaz ya? Menjawab sambil bertanya ya. Tanda secara umum. Iya, tanda kalau dia bukan nama orang ya, bukan nama atau isim alam, kalau dia bukan isim alam yang muannats berarti apa? Kalau tidak ada tamar mutah berarti mudzakkar, itu secara umumnya. Ada enggak tamar mutah di situ? Tidak ada. Ustaz. Tidak ada. Iya. Iya. Berarti apa? Berarti mudzakkar. Syuribal halibu. Syuribal halibu. Iya. Jadi susu apa? Susu itu telah diminum atau telah diminum susu itu. Jadi ahsan, barakallahu fik. Naam, fik barakallahu. Wafik barakallahu. Naam. Naam. Terima kasih jazakallahu khairan Ummu Aida yang berada di Pacitan atas partisipasinya. Naam, ikhwat Islam jazakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin praktek membaca kitab di latihan kedua halaman 42, silakan di line telepon 021 823 6543. Iya, ini sebentar ya. Ya. Ini sekaligus melatih tentang mengubah apa fi'il madhi yang maklum kepada majhul. Nah, sekarang apa? Fi'il mudhari'nya. Diubah dari maklum kepada majhul sekaligus naib fa'ilnya. Ya. Nah, ini latihannya insyaallah mencakup semuanya. Nah. Baik, kita lanjutkan. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Umar Abdillah di Solo. Ya. Kata itu salisu. Iya. Nawil maf'ulan bihi ila naibil fa'ili ba'da ta'iri fikrihi ila mabniyin li majhuli ma'libati bisyakri kama finamu zajaini. Iya. Namu daju awalan yak malu ahmadu wajiba yuk malu wajibu. Namu daju sangan yak tu namu daju sani, jangan sanian ya, angka itu jadi apa, adat tertibi jadi naat. النموذج الثاني النموذج الأول النموذج الثاني يكتب أحمد رسالة تكتب رسالة طيب جيد. Nah, setelah perubahan sah, insyaallah latihan sama dengan di atas, cuma bedanya apa? Sekarang fi'il madhi, fi'il mudhari ya, tadi fi'il madhi, sekarang fi'il mudhari, itu yang diubah. Yes. Baik. Awalan yastahul waladu an-nafidata. Iya. Apa artinya? Anak itu terjemih ha? Anak itu anak laki-laki itu sedang membuka sendiri. Ah, cuma beda kalau tadi apa telah, sekarang sedang. Present ya? Iya, Ustaz. Iya. Mm-hmm. Terus, jawab. Tuftahul nafidatu. Nah, limada bita tuftah? Mu'anas, karena mu'anas, Ustaz. Tayyip, an-nafidatu mu'anas. Jadi, tuftahul nafidatu. Jendela itu telah sedang dibuka. Iya. Jendela itu sedang dibuka. Jayid, rakum sain. Sanyan. Tulikul pintul bata. Iya. Anak putri anak perempuan itu sedang menutup pintu. Iya. Yugolakul babu. Iya. Yugolakul babu sahih. Pintu itu sedang dibuka. Sedang tutup. Pintu sedang ditutup. Iya. Yugolak ah sahih. Salisan ya tiau api saya rota bapakku telah sedang membeli mobil membeli menjual mobil ya. Bah ayah bi menjual ya ayahku sedang menjual mobil terus tiau saya rota tiau tapi sayyaratu Ustaz. Kalau tabi'u sayyaratu mobil itu sedang menjual. Tabi'u sayyaratu mobil sedang menjual. Bisa mobil sedang menjual. Tubi'u sayyaratu. Tubi'u sayyaratu. Apa arti tubi'u itu? Sedang dijual. Nah, ini fi'il apa namanya ini? Ya bi itu fil apa? Ba'a ya bi fil apa itu? Fil ajwaf. Fil ajwaf. Nah, kalau fil ajwaf yang fi'il mudhari'nya, lihat kaedahnya kembali. Ini berbeda kalau fi'il madhi ya, yang ajwaf kaedahnya dengan fi'il mudhari' yang ajwaf. Secara umum bagaimana? Fi'il mudhari' dhamma awaluhu au yudhammu awaluhu wa yuftahu ma qabla akhir. Difatahkan sebelum akhir. Nah, mesti fatah sebelum akhir. Enggak ada kasrah. Nah, kalau dia fi'il ajwaf, fi'il mudhari' ajwaf, bagaimana kaidahnya? Ilahnya diganti ya, Ustaz. Ilahnya iya nih, ilah diganti ya. Itu kalau fi'il madhi. Iya. Jadi tuba'u, Ustaz. Tuba'u. Saya tanya kaidahnya apa dulu? Zuma amalu. Terus? Qabla akhir. Yuftahu ma qabla akhir. Iya. Tapi ajwaf bagaimana? Ajwaf. Nah, kalau dia ajwaf, huruf ilatnya yaitu waw dan ya tuqlabu alifan. Itu dia kaidahnya. Jadi kalau fi'il ajwaf, kalau dia waw dan ya ditukar dengan alif. Tapi kalau alif enggak perlu tukar lagi karena sudah alif. Ya khaf. Alif ha? Khafa ya khafu enggak perlu tukar alif lagi, memang sudah alif. Ubah aja awalnya jadi yukhaf. Tapi selain alif yaitu waw dan ya, tuqlabani alifan, ditukar dengan alif. Jadi yuba, yabi, yuba, yakul, yuqal. Ya. Paham? Ya, Ustaz. Iya, itu jangan lupa itu. Berbeda fi'il madhi dengan fi'il mudhari'nya. Oh, iya. Ya. Jadi tubi. Apa? Tubi ya, Ustaz ya. Kalau saya rotu, kamu anas. Iya, jadi bagaimana? Tubi'u sayyaratu. Kenapa tubi'u mana? Tukar alifnya. Tuba'u sayyaratu. Nah, tuba'u. Betul. Tuba'u. Bukan tubi. Tuba'u. Ianya tukar alif. Iya. Kemudian semua alif harus difathahkan. Yang tadinya kasrah, yabi kasrah sabahnya sa. Sebentar. Ya. Sebentar. Ya, lahdah. Ya, ini kalau enggak ditulis berapa nanti, terutama bagi pemula ya. Maka kaedah yang di kaedah itu harus kita kuasai ya. Ini fi'il ajwaf, mudhari'nya ajwaf. Ya, yabi' ya. Yabi'u. Nah, majhulnya dhamma awaluhu. Yu. Kemudian ya-nya tukar alif. Yuba'u. Dah? Nah, yabi' kasrah ini banyak kasrah, harus fathah. Ini fathah. Kenapa alif? Alif tu nasibah fathah sah. Alif sebenarnya fathah. Enggak ada setelah alif itu, eh? Enggak bisa waw. Jadi yuba'u. Kalau dia naik fa'ilnya mu'annas, sayyarah tuba'u. Mu'annas, itu patut pakai ta di sini. Tuba'u. Tuba'u sayyaratu. Mobil itu sedang dijual. Ya. Paham ya? Paham, Ustaz. Baik. Cuma lupa aja itu. Maklum lah. Lama. Iya. Tadi kan tuba'u sayyaratu. Iya. Itu sedang di dijual. Dua, tuba'u sayyaratu. Baik, ahsan tibarakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakillahu khairan, barakallahu fik. Ummu Abdillah yang berada di Solo atas partisipasinya. Nah, ikhwat Islam jazakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin praktek membaca kitab di halaman 43. Di latihan yang ketiga, silakan di line telepon 021-823-6543. Ya. Halo. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Dengan Abu Ridho di Medan, Ustaz. Masya Allah. Tafadhal ya, Abu Ridho. Tafadhal ya, Akhil Karim. Ustaz. Iya. Nomor Rabi, Ustaz, ya? Iya. Sahih. Rabi'an. Bismillahirrahmanirrahim. Yashtari sahibul baita. Tarjim kan? Anta kulta tarjim idha ana utarjim idhan. Anta kulta tarjim ustaz idha ana utarjim. Tarjim hadha fil amar. Utarjim ya ustaz hadha. Utarjim ya ustaz. Lesa tarjim. Bala anta tu tarjim. Tafadhal tarjim. Baiklah mas, gak apa-apa, salah pun saya juga maklum, paham maksudnya. Ya harus berani walaupun salah, daripada tidak berani sama sekali. Baik, baik. Jadi kalau saya diingatkan berarti insyaallah akan ingat terus itu, di mana salahnya. Kepadakul utarjim ya ustaz. Nah, utarjim saya menerjemahkan. Nah, tafadhal. Nah, terjemah. Temanku sedang membeli sebuah rumah. Iya. Yushtarol baitu. Baik, yushtarol baitu. Jait, yushtara. Nah, kenapa ianya diganti alif? Karena sebelumnya fathah. Fathah, betul. Kebalikan daripada fi'il madhi tadi kan. Kalau tadinya alif, tukar kasrah. Tukar ya, karena sebelumnya kasrah. Sekarang sebelumnya fathah. Otomatis harus ya tukar alif. Jadi yushtara al-baitu. Jayid. Khamisan. Iya. Yansahal ustazu. Ah, yansahau yansahu. Betul. Yansahu dan. Nah, kenapa? Ansaha sar. Nasaha yansahu. Hah? Sini yansahu dan. Ya, kenapa? Di mana? Yansahu. Walaysa yansaha. Fi'il mudhari marfu dan. Ya betul, siapa bilang mansub itu? Marfu, yansahu itu marfu. Saya tanya kenapa tidak yansaha? Kan fi'il mudhari juga kan? Karena kosong dari amil jazm. Baik, sahih. Litajarrudihi 'anil amilin nasib wal jazim. Karena tidak ada amil nasab dan tidak ada amil jazm. Maka kembali hukum asal adalah marfu. Perlu diketahui bahwa fi'il mudhari hukum asalnya marfu. isim juga asalnya marfu, ya. Ya, itu hukum asal. Sebelum ada perubahan amil masuk, dia tetap marfu. Menghitung juga demikian. Wahidun, isnani, salasatu, arba'atun. Sampai akhir. Enggak ada wahidan, isnaini, salasatan, arba'atan. Salah itu. Ya. Kenapa jadi mansub? Nah, mansub itu kalau ada amil yang mau ubah baru mansub. Kalau tidak, kembali hukum asal adalah marfu. Nah, ini banyak pengucapan guru ketika mengajar anaknya berhitung, ya. Di SD, di TK, wahidun isnaini salasatun. Kok bisa isnaini? Kok jadi ya? Dari mana itu? Di awalnya betul, wahidun marfu, isnaini. Memang enak itu. Seharusnya buat isnani, itu yang benarnya. Wahidun isnani, wahid isnani salasa arba'ah. Ya kalau enggak, ya sukun apa? Sukun aja di akhirnya. Tapi ketika musannahnya, nah harus jelas. Itu pakai alif, ya. Baik. Yansahul ustazu as-salibati. Iya. Pak guru itu sedang menasihati para siswi itu. Iya. Tunsahut talibatu. Pakai ta di awal, sah? Iya, sah. Jadi talibat. Li anna naifain muannas. Talibat, sahih. Iya. Tadisan tashrabut tiflatun haliba. Iya. Anak perempuan itu sedang meminum susu. Iya. Yushrabul halibu. Iya. Sahih. Susu sedang diminum, ya? Iya, kan. Ahsan, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ya. Secara umum, Masya Allah sudah menguasai ini kaidah ini. Kesimpulannya adalah bahwa ketika menjadikan fi'il itu majhul, maka harus tahu cara proses bikin majhul fi'ilnya. Nah, baik fi'il madhi maupun fi'il mudhari. Fi'il amr tidak ada majhul. Ya. Kemudian setelah itu baru naif fa'ilnya. Naif fa'il adalah hukumnya marfu, ya. Naif fa'il itu berasal daripada fi'il, apa, berasal daripada maf'ul bih. Karena yang dijadikan kalimat fasib itu umumnya fi'il muta'addi, yang sudah kita pelajari fi'il muta'addi, ya, yang ada objeknya. Adapun fi'il lazim itu bisa dijadikan majhul dengan syarat ada jar majhul atau dzaraf di depannya. Kalau tidak, tidak bisa. Ya. Tidak bisa. Seperti qama, kan? Qima, qama, Ahmad. Tidak bisa qima, qima. Ya, karena tidak ada jar majhul depannya. Ya. Nah, itu yang apa? Kesimpulan. Kemudian juga tidak kalah penting adalah kalau naif fa'ilnya muannas, maka kasih fi'ilnya menunjukkan itu muannas naif fa'ilnya. Kecuali kalau naif fa'ilnya syibul jumlah jar mulja, syibul jumlah jar majur atau dzaraf, yang mana majurnya itu mu'annas, maka fi'ilnya tidak perlu. Fi'ilnya tetap dalam bentuk tidak ada ta menunjukkan mu'annas. Karena naif fa'ilnya bukan mu'annas, jar majur enggak bisa dikatakan mu'annas, ya. Tidak ada istilah jar majur itu mu'annas atau mudzakkar. Makanya fi'ilnya tidak ada, maka ta ta'nis. Kalau dia fi'il madhi, ta ta'nis sakinah, atau fi'il mudhari yang di awalnya ada ta. Baik, itu kesimpulan bahasan kita di sini. Baik, kita masuk pada pelajaran baru, al-mubtada wal khabar. Nah, di awal kita sudah membahas apa itu? Jumlah terbagi dua, kan? Nah, silakan antum yang ada di studio nih. Jelaskan kembali jumlah kalimat sempurna itu ada berapa macam. Biar nyambung ini. Ya. Ya, insyaallah kitab ini murattab ini disusun. Nah. Apa? Ini ada mikrofon ada. Nah, silakan. Hatta yusma' sautuk. Abu Adam. Naam, tafadhol. Iya. Nah, jumlah ismiyah yang diawali dengan isim, yang kedua jumlah fi'liyah yang diawali dengan fi'il. Iya, jadi itu secara umum, ya. Jumlah fi'liyah adalah jumlah diawali oleh fi'il, sedangkan jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali oleh isim, atau jumlah ismiyah adalah jumlah yang ada subjeknya mubtada dan khabar. Karena rukun utama adalah mubtada dan khabar, itu jumlah ismiyah. Yang kedua adalah jumlah fi'liyah, rukun utamanya apa? Fi'il fa'il atau fi'il naif fa'il. Maka dilajarnya naif fa'il karena itu bagian pada jumlah fi'liyah. Kemudian terkadang fi'ilnya butuh objek, kan? Maka diajarkan apa? Maf'ul bih. Nah, karena nanti ada naif fa'ilnya. Naif fa'il berasal daripada maf'ul bih umumnya kan. Nah itu sudah selesai itu secara apa, secara umum dan rukun utama di jumlah fi'liyah selesai kita tuntaskan. Nah sekarang kita masuk pada jumlah ismiyah. Terlibat apa? Mubtada khabar. Nah baik, silakan para pemirsa maupun para pendengar Radio Raja ya, untuk membaca di halaman selanjutnya, yaitu halaman 44. Nanti jika ada pertanyaan terkait maudhu yang lalu, nanti mungkin di akhir. Jazakallahu khairan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Fatimah di Bekasi, silakan. Bismillah. Ad-dasul hadi asyar. Apa? Hadiah asyar. Nah, pakai hadiah fathah ya. Ad-darsul hadiah asyar. Bukan hadi. Kena fathah itu zahira isim maks, mankus itu ketika fathahnya apa? Alif. Ketika fathahnya zahira ya. Nah. Kemudian hadi asyara itu bilang tertibi ya kan, itu mabni ala fathah ala juz'ain ya. Itu fathah. Sebagaimana bilangan biasa juga fathah. Ahada asyara, arba'ata asyara, thalasata asyara ya kan. Nah itu demikian juga ketika bilang tertibi, bilang tingkatan juga sama, mabni juga fathah. Cuma bedanya apa? Apa bedanya dengan bilangan biasa dengan bilangan tertibi? Dari sisi apanya, Ustaz? Nah, kalau bilangan biasa itu dari satuannya 3 sampai 9 itu harus berlawanan. Oh, ini. Salasata asyara, arba'ata asyara. Berlawanan. Atau sebaliknya, salasa asyrata, arba'a asyrata. Harus berlawanan. Tapi kalau bilang tertibi, sama. Iya. Hadiya asyara, al-hadiyata asyrata. Asania asyara, asaniyata asyrata. Nah, pilih yang mana? Ini tergantung man'utnya. Nah, di sini man'ut. Kena bilang tertiba apa? Jadi, na'at ya? Na'at. Ad-darsu itu, mudhakar mu'annas? Mudhakar. Mudhakar. Itu apa? Ad-darsul hadiyah asyara. Nah. Tapi kalau wihda, atau wahda? Al-wahdatu al-hadiyata asyrata. Harus sama. Nah. Iya, karena jadi na'at ya. Baik. Al-wahdatu as-sabi'atu. Naam, as-sabi'atu. Naam, as-sabi'atu. Al-mubtada'u wal-khabaru. Iya. Ta'riful mubtada'. Apa? Ta'riful. Naam, ta'riful mubtada'i, idafa. Ta'riful mubtada'i wal-khabari wa hukmihima. Wa hukmi. Kenapa? Kasrah, majruh. Kemana atafnya? Hukmuhuma. Iya, kalau wa hukmi berarti ta'rifu hukmiha, yes. Definisi hukumnya. Ini maktub pada ta'rifu, ta'riful mubtada'i wal khabari wa hukmuhuma, ay wa hukmul mubtada'i wal khabari. Atafnya ke sana. Nah. Iya. Al-mubtada'u huwa ismun marfu'un yaqu'u fi ibtida'il kalami wa ahyanan yu'akhiru. Iya. Wal khabaru huwa ma yakmil mubtada'a. Ma yukmil mubtada' au ma yukammilu. Boleh. Boleh Pak. Akmala yukmil juga bisa. Akmil sempurnakan. Yukammil juga mana sama? Menyempurnakan. Ma yukmil au ma yukammil mubtada'. Sama seperti al-mutammimu. Ya. Ma yukammilul mubtada'a. Ma yukammilul mubtada'a. Ya. Wa amma hukmuhuma fa huwa marfu'un bil dhammati idza kana mufradan aw jam'a taksirin aw jam'a muannatsin saliman. Wa qad sabaqa dhikr. Betul, saliman atau salimin? Saliman. Kenapa saliman? Ini ke namanya ke jam'a. Ya, na'at untuk jam'a bukan na'at untuk salimin. Bukan jam'a. Na'at untuk mu'annas. Ati saliman? Beraturan. Beraturan. Yang beraturan itu jama' atau mu'annasnya? Jama'nya, Ustaz. Jama'nya yang beraturan. Maka na'at untuk jama' ya. Saliman. Ya. Ini sudah berulang-ulang diingatkan ini. Ya. Wa qad sabaqa dhikru alamatil i'rabi fil mujalladil awwali. Ya. Ka qawli ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wallahu ghafurun rahimun. Wa lahum azabun alimun. فالله مبتدا مرفوع بالضمه وغفور رحيم قال بacanya فالله يا فالله مبتدا فالله ربه مبتدا مرفوع بالضمه وهو غفور رحيم خبران مرفوعان بالضمه لهم شبه الجملة الجر والمجرور في محل رفع خبر مقدم خبر مقدم وعذاب مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة. جيد أحسنت بارك الله فيك. فيكم بارك الله جزاكم الخير يا سلام. عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم جزاكم خيرًا أم فاطمة yang berada di Bekasi atas interaksinya. Nah, ini masih ya, ulang kembali ya. Kita akan jelaskan per makta ya. Ya, per poin kita jelaskan supaya enggak terlalu panjang ini. Karena pembahasan bab ini cukup panjang nih. Cukup panjang pembahasannya. Setelah baru latihannya. Baik. Iya. Baik. Nah, khotbah Islam Al-Zakumah masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin berpartisipasi di kesempatan ini membaca kitab Al-Khulasa Asasiyah fil Qaidah Nahwiyah di jilid 2 halaman 44. Silakan di line telepon 0218236543. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali, Ummu Abdillah di Solo. Nah. Ad-Darsul Hadiya Asyara. Ad-Darsul Hadiya Asyara. Ad-Darsul Hadiya Asyara. Al-Wahdatu Sadisatu. As-Sabi'atu. Sadisatu saja. As-Sadisatu. Nah. Al-Mubtada'u wal-Khabaru. Ya. Ta'rifu mubtada'i wal khabari wa hukmuhuma. Iya. Al-mubtada'u huwa ismun marfu. Wasmun, hamzatu hamzah wasal ya, langsung dibaca. Ya, huwasmun. Ketika sebelumnya ada huruf berharakat, maka alifnya enggak dibaca, hamzah enggak dibaca. Baca huwasmun. Iya. Al-mubtada'u wasmun marfu'un yaqa'u fi ibtida'i kalami fi ibtida'il kalami wa ahyanan yu'akhkharu. Iya. Bal khabaru huwa ma yukmilu yukamil mubtada. U kenapa u mubtada'i mubtada'i kenapa mubtada'i majrur mubtada'i mudhaf ilaih, mana mudhafnya? Yukmalu mudhaf ilaih ma'idul fa'il saatnya. Hah? Ma'idul fa'il. Jadi kalau na'ifil gimana macaannya? Yukmalu mudhafda'u. Yukmalu mudhafda'u. Tumma itu? Ma itu mau apa? Ma itu dia ikan ma'naf nafim. Ma itu ma apa ya namanya? Ma ma mausulah kah? Atau ma istifhami? Atau syartiyah? Ma dahulukan dia. Ma nafiyan Ustaz. Ma apa? Nafiyan. Urma itu ma apa namanya? Tinggal pilih ya. Apakah ma istifhamiyah? Atau ma mausulah? Atau ma nafiyah? Kalau nafiyah itu berarti tidak? Nafiyah tadi. Ma nafiyah tadi. Ma nafiyah? Jadi khabar adalah tidak menyempurnakan, hakata? Ma mausul. Ma mausulah. Baik, kalau ma mausulah, mana dhamir yang kembali pada ma? Wa ma. Kalau yukammalul, yukammalul mubtada'u. Yukammalul mubtada'u. Yukammalul mubtada'u. Dhamir satirun huwa, Ustaz. Satir huwa? Kan sudah ada naif fa'ilnya isim zahir, mana ada dhamir lagi? Mubtada'u ma'idul fa'ilnya. Ya, kalau dibaca ma yukammalul mubtada'u berarti mubtada'nya naif fa'il. Tentu tidak ada dhamir lagi sebagaimana fi'il kalau ada fa'ilnya isim zahir tidak ada dhamir lagi. Nah, ini kalau salah baca. Jadi bacaan benar apa? Ma yukammilu atau ma yukmilul mubtada'a. Nah. Fa'ilnya dhamir musatir takdir huwa, huwa kembali pada ma. Iya. Iya. Ya, ma huwa al-khabaru huwa ma yukammilu. Khabar adalah sesuatu yang menyempurnakan mubtada'. Nah. mubtada'nya itu maf'ul bi, Ustaz, ya. Ya mubtada', ya maf'ul bi. Ya. Karena fi'il ini butuh objek. Akmilil faragha, kan? Sempurnakan yang kosong. Akmil atau kamilil faragha. Ada maf'ul bihnya karena fi'il mutaaddi. Jadi ma yukammilul mubtada'a. Ya. Kalau ma yukammalul mubtada'u, nah mubtada' itu maf'ul bih jadi naif fa'il, berarti tidak ada dhamir. Di yukammal sudah jadi dibuang fa'ilnya. Sekarang mana yang kembali pada ma? Nah inilah dia perlu diketahui, tidak ada dhamir situ. Yang benar dia Pak, ma yukammilul mubtada'a atau ma yukmilul mubtada'a. Khabar adalah sesuatu yang menyempurnakan mubtada', itu subjek. Terus amma hukmuhuma fahuwa marfu'un bintu mati idza kana mufradan au jam'a taksirin au jam'a mu'anasin saliman. Iya. Lakot satako mikru alamatu irob. Alamada, limada alamatu? Alamata. Hah? Alamata, Ustadz, ya. Alamata. Sejak kapan jamak mu'annas ada fathah? Alamatu, alamatu, alamatul i'rabi. Kenapa marfu alamatu? Fa'il tadi. Fa'il, nah mana fi'ilnya? Fi'ilnya sabaqo, zikru, zikru. Zikru itulah fa'ilnya, bukan alamat. Zikru, oh zikru itu fa'ilnya tadi. Sabaqo, zikru, alamat. Alamati. Ah, dibaca alamati. Kenapa alamati? Mudhaf ilaih. Iya. Qad wa qad sabaqa dhikru alamatil i'rabi. Qad sabaqa dhikru alamatil i'rabi fil mujallidil awal. Mujallid, mujallid atau mujallad? Jalatil. Iya, mujallad ya, bukan mujallid, iya. Al mujalladil awwali. Mujallad, iya. Qawlihi ta'ala a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa huwahu ghafurur rahim. Iya. Balahum adzabun alim. Iya. Fawahu mubtada'un marfu'un bidhammati. Iya. Wa ghafurur rahimun khabaroni marfu'ani bidhammati. Iya. Lahum sibu jumlatil jari wal majruri. Al-jaru wal majruru badal pada syibhu, syibhul jumlati. Apa syibhul jumlati? Al-jaru wal majruru. Syibhul jumlati al-jaru wal majruru fi mahali raf'in khabarun muqaddam. Khabarun muqaddamun. Khabarun muqaddam. Wa azabun muqtada'un mu'akhurun mu'afu'un bidhammati. Iya, ahsant, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini perlu saya sampaikan. Kenapa saya sering nanya? Karena itu pelajaran baru. Berapa pelajaran lama? Iya. Jadi kalau tidak ditanya pelajaran lama, nanti akan lupa. Ambil yang baru, yang lama lupa. Ibarat kenapa? Ambil yang baru, yang lama tercecer. Maka perlu diingatkan kembali. Idhafah kan sudah di awal itu ya. Idhafah. Iya, mudhaf-mudhaf ilaih, penggabungan suku kata itu bisa lebih dari satu kali penggabungan, bisa dua, bisa tiga, bahkan bisa empat ya. Nah ini perlu diingat-ingatkan ini. Baik. Nah, jazakallah khairan Ustaz atas penjelasan dari latihan ini. Nah, Fathah Islam wa'alaikumullah. Masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin praktek membaca di kitab Al-Khulasa Asasiyah fil Qaidah Nahwi ya, berkaitan dengan Al-Mubtada wal Khobar, di lantai telepon 021-823-6543. Ya, silakan. Halo. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana? Ya, saya dengan Arifin Al-Maliki di Banten, Ustaz. Ya, silakan Pak Arifin. Masyaallah. Mau bertanya, Ustaz? Iya, silakan. Iya. Tentang huwa humahum ini maksudnya apa, Ustaz, ya? Di fi'il mudhari huwa humahum. Oh. Jayid, ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Huwa huma itu ada dhamir kata ganti ya. Namanya dhamir rafa. Munfasil. Dhamir rafa munfasil, dhamir rafa, itu dhamir rafa maksudnya dhamir li mahalli rafa ya. Saya sering menggunakan kata istilah baru ya dari saya, itu dhamir al munfasil li mahalli rafa. Dhamir munfasil adalah dhamir yang terpisah, arti dhamir yang berdiri sendiri. Li mahalli rafa, dia menempati tempat rafa. Karena istilah mabni itu adalah tidak ada istilah rafa sebetulnya, yang ada untuk mu'rab ya. Ya, kalau isim mu'rab itu ada istilah marfu, mansub, majrur, majzum ya. Itu yang dia mu'rab ya, berubahnya. Tapi kalau mabni itu dia permanen, maka istilahnya mabni mahal, pakai istilah mahal. Tapi kalau mau pakai istilah lama juga enggak masalah ya. Intinya sama, dhamir rafa munfasil atau dhamir munfasil li mahalli rafa. Yaitu dhamir munfasil yang menempat tempat rafa, seperti tempat sebagai subjek mubtada ya kan. Apa itu dhamirnya? Ya, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, anti, antuma, antumna, ana, nahnu. Nah, itulah dhamirnya. Nah, tadi terkait dengan fi'il tadi ya? Ya, ya mungkin ditanya barangkali mungkin sebentar ya. Ini sebetulnya lari kepada saraf ya sebetulnya. Lebih kepada saraf ini. Sebetulnya penting itu. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Ya. Ana nahnu. Ana nahnu. Ya. Ana nahnu. Ini nak katakan dhamir li mahalli rafa, dhamir munfasil. Artinya dia bisa letakkan di awal atau letakkan setelah illah. Ini dia. Letak di awal. Huwa huwa talib. Ya, ini terkait apa? Nah, jumlah ismiyah nanti. Huwa talibun. Kalau untuk dua orang pakai ini, huma talibani. Kemudian untuk jamak, hum tullabun. Itu untuk laki-laki. Nah, ini apa? Untuk apa? Muzakkar ya. Ini untuk muzakkar. Ya. Untuk muzakkar laki-laki atau dianggap laki-laki kalau dia benda. Yang ini apa? Untuk muannas. Orang ketiga. Nah, hiya hiya talibatun, huma talibatani, hunna talibatun. Hunna talibatun. Nah, itu orang ketiga ya, orang ketiga, ghaib namanya. Kalau lawan bicara mukhatab, nah ini untuk muzakkar. Muzakkar laki-laki. Anti muannas ya. Iya, bagaimana? Anta talibun. Enggak boleh anta talibatun. Kena muzakkar. Anta talibun, antuma talibani, antum tullabun. Anta mudarris, antuma mudarrisani, antum mudarrisun. Kalau kamu perempuan, anti. Anti mudarrisatun. Antuma mudarrisatani, antunna mudarrisatun. Atau anti talibatun, antuma talibatani, antunna talibatun. Antunna talibatun. Ya. Ya, antunna talibatun. Ana, nah ini untuk apa? Muzakkar dan wa muannas ya. Nah, sama. Ana talibun, ana talibatun. Kalau perempuan mengatakan ana talibatun. Ya, karena ana sama, laki-laki perempuan juga ana. Nahnu juga sama. Nahnu nahnu tullabun atau nahnu talibatun. Boleh dua orang. Nahnu talibani, nahnu talibatani. Karena kalau sudah kami apa? Lebih dari satu orang kan? Ya, ini bisa dua. Nahnu talibani, nahnu talibatani, nahnu tullabun, nahnu talibatun. Nah, insyaallah nanti terkait dengan mubtada ini akan dipakai untuk dhamir ini. Ya, mungkin terkait dengan fi'il tadi. Nah, untuk fi'il ini saja untuk fi'il. Nah, tersebut saja. Umpamanya pakai apa? Darasa kemarin ya. Darasa, darasa, darasu. Darasa, darasa, darasu. Darasa, darasa, darasu. Apa makna ini? Lihat aja pemirnya ini. Darasa berarti dia laki-laki telah belajar. Darasa mereka berdua orang telah belajar. Darasu mereka. Mereka lebih dua orang kan? Telah belajar. Nah, makanya ini penting sekali ini. Nah, ini tafsir apa? Dasar. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Mufi'il juga demikian. Darasa, darasa, darasu. Darasat. Nah, untuk mengetahui siapa pelakunya, lihat tafsir awalnya. Pokoknya. Huwa, huma, hum. Berarti apa? Darasa, darasa, darasu. Hum. Mereka. Nah, cuma fa'ilnya mana? Di sini, kemarin sudah jelaskan. Ini dia. Bukan hum fa'ilnya. Fa'ilnya waw jama'ah. Ini ya alif. Isnain. Kemarin sudah tulis ya. Ya, demikian juga darasat, darasata, darasna. Darasat. Kurang jelas ya? Baik, darasat. Dengar saja. Darasata, darasna. Darasna. Mana fa'il sini? Alif isnain sama. Nun niswa. Bukan fa'ilnya huma atau fa'ilnya hunna, enggak. Fa'ilnya nuniswa. Maknanya apa nuniswa? Hunna itu maknanya, artinya. Alif Isnain itu fa'ilnya. Apa maknanya? Huma. Jadi darasat maknanya hiya. Dia wanita telah belajar, satu orang ya tunggal. Kemudian mereka dua orang wanita telah belajar. Darasna mereka wanita telah belajar. Inilah fa'ilnya hunna. Apa? Nuniswa. Ini alif. Nah, maknanya hunna. Nah, untuk mengetahui maknanya, maka kuasai tasrif dasar, pokok. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu. Tinggal masukkan fi'il. Darasa, darasa, darasu. Darasa, darasata, darasna. Darasta, darastuma, darastum. Darasti, darastuma, darastunna. Darastu, darasna. Fi'il mudhari juga sama. Yadrusu, yadrusu, yadrusani, yadrusuna. Tadrusu, tadrusani. Dengan cara itu apa? Akan tahu dia maknanya. Kembali pada tasrif dasar, yaitu huwa huma hum. Ya. Tetapi mudah-mudahan itu yang maksud ya. Baik. Nah, jazakallahu khairan barakallahu fiikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Pak Arifin Maliki yang berada di Banten. Nah, ikhwatul Islam jazakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin praktek membaca kitab Al-Khulasa Asasiyah fil Qawaid Nahwiyah di jilid yang kedua berkaitan dengan Al-Mubtada wal Khobar di line telepon 0218236543. Ya. Silakan. Halo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Pak Cepi. Pak Cepi di mana? Di Jakarta. Di Jakarta ya, Masya Allah. Nah, Pak Cepi mohon maaf sebelum dilanjutkan dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya. Ah, dah. Ya, kalau sudah silakan Pak. Ada bukunya atau kitabnya Pak? Ada. Ada. Ya. Silakan Pak. Dari awal ya baca ya. Nah, ya, sahih. Nah. Tafadhol Pak. Ad-darsu al-hadiya asyar. Al-wahdatu as-sadisatu. Jayib. Bagus. Al-mubtada'u wal-khobaru. Iya. Ta'riful mubtada'i wal-khobari wa hukmuhuma. Nah. Al-mubtada'u wasmu marfu'un yaqa'u ibtada'a fibtida' ya ibtada'a yabtadi ibtida' itu masdar ya fibtida'il kalami fibtada'il kalami ibtida' bukan ibtada' ibti fibtida' ibtida'il kalami ya wa ahyanan yuakhiru yuakharu yuakhar. Ah, itu majhul tuh. Iya. Wal khabaru wa ma ikamilu mubtada. Iya. Jayid. Wa ama hukmuhuma wa huwa marfuun bidomma. Idza kana mufradan au jam'a taksirin au jam'a muannatsin saliman. Saliman, bukan saliman, saliman. Saliman. Iya. Ya, paham. Wa qad sabaqa jikru alamatil i'rabi fil mujalladil awali. Iya. Kaqaulihi ta'ala wallahu ghafurur rahimun. Iya. Wa lahum azabun alimun. Iya. Fa Allahu mubtada'u marfu'un bidomma. Iya. Wa ghafurun rahimun. Khobaroni marfu'ani bidomma. Iya. Lahum sibkul jumlatil jaru wal majruru fi mahali rabin khobarun mubtada muqaddamun. Iya. Wa azabun mubtada'un muakhirun. Iya. Muakhirun ya Ustaz. Iya, diakhirkan itu isim maf'ul ya, isim maf'ul bukan isim fa'il. Muakhirun ya. Muakhirun marfu'un bidhammah. Jayyid, ahsan, masyaallah. Qira'ah sahihah. Nah, jadi walaupun agak berat ya, tapi harus dibaca yang pelan-pelan. Ya, yang penting bacaannya tepat. Masyaallah. Iya. Barakallahu fik ya. Barakallahu fiik. Baik. Assalamualaikum. Baik, kita masuk pada penjelasan nih, masih ada waktu ya. Ad-darsul hadiya asyara, pelajaran yang ke-11, al-wahdatu sadisatu, unit atau bagian yang ke-6. Al-mubtada wal khabaru, yaitu pembahasan adalah mubtada dan khabar. Subjek predikat barangkali lebih kurang seperti itu ya. Walaupun nanti juga belum apa? Tidak sama dengan istilah ini servasen ya, subjek predikat. Karena subjek juga bisa fa'il ya. Bahasa Indonesia betul? Betul. Iya. Iya. Budi seorang pelajar. Budi itu apa? Subjek ya. No. Seorang pelajar apa? Predikat ya. Betul. Ya, antum guru bahasa Indonesia nih. Kalau saya bukan. Tapi contoh lagi sedang minum Budi. Sedang minum Budi. Sedang minum apa? Kata kerja ya. Predikat. Enggak tahu juga. Tapi Budinya apa? Enggak salah subjek ya. Tapi jadi ada kesamaan dengan kaidah ini saya, tapi tidak 100% kesamaan. Sama seperti idhafah, ini saya ingatkan. Penggabungan dua suku kata namanya idhafah dalam kaidah bahasa Arab, itu ada kesamaan dengan apa? Dengan tata bahasa Indonesia itu apa? Kata majmu' ya, tapi tidak sama 100%. Karena kepemilikan itu bukan kata majmu' atau kalimat majmu'. Iya kan? Tapi kalau untuk kaidah Arab itu termasuk idhafah. Kitabu Zaidin. Itu idhafah. Penggabungan dua suku kata kitab dengan Zaid. Tapi itu bukan kalimat majmu'. Kalau enggak salah kata kepemilikan ya. Nah, kalau rumah makan baru kata majmu', rumah makan, kamar tidur. Ya. Baik. Nah, demikian juga ini. Ada satu sisi ada kesamaan ya. Mubtada dan khabar yaitu subjek dan predikat. Ta'riful mubtada'i, definisi mubtada wal khabari dan khabar, definisi mubtada dan definisi khabar. Wa hukmuhuma dan hukum keduanya, hukum mubtada dan hukum khabar. Ini akan dibahas di poin ini. Al mubtada huwa ismun, mubtada adalah isim marfu, ya. Isim marfu. Ini hukum asal ya, isim marfu. Ya. Nanti juga ada bukan isim, nantinya bentuk jumlah, ya. Tapi hukum asalnya adalah isim. Huwa ismun marfu'un, mubtada adalah isim marfu'. Yaqa'u fi ibtida'il kalam, yang terletak di awal atau permulaan kalimat. Kalam itu kalimat, permulaan kalimat. Nah, maka dikatakan mubtada. Subjek itu dikatakan mubtada karena letaknya di awal, itu hukum asal. Wa ahyanan, terkadang apa? Yu'akharu. Nah, yu'akharu itu fi'il majhul ya. Terkadang apa? Yu'akharu, diakhirkan. Apa diakhirkan? Mubtada'nya. Subjeknya diakhirkan. Iya. Khabarnya dulukan. Yu'akhir. Mana fi'il naifa'il yu'akharu? Nah, ini kaidah sebelumnya nih. Mana naifa'il yu'akharu? Dan mustatir. Kalau tidak ada isim marfu' depannya, berarti mustatir takdir huwa kan? Nah, kembali pada mubtada'. Wahyanan yu'akharu, terkadang diakhirkan. Apa diakhirkan? Subjeknya. Kembali pada mubtada. Wal titik, selesai di situ. Apa definisi mubtada? wal mubtada huwa ma yukmilul mubtada'a wal khabar huwa ma yukmilul mubtada'a. Khabar adalah ma yukmil, sesuatu yang menyempurnakan mubtada, subjek. Itulah bahasa singkat apa? Yang menyempurnakan mubtada, subjek, itulah khabar. Kalau bukan menyempurnakan, berarti bukan khabar. Selesai definisi lebih kurang seperti itu. Wa amma hukmuha, wa hukmuha, adapun hukum keduanya, huma kebalikan mubtada khabar, fahuwa marfu, hukumnya marfu. Tapi definisi sudah disinggung ya, huwas mun marfu kan. Nah, hukumnya adalah marfu, mubtada hukumnya marfu, khabar hukumnya marfu. Marfu apa tanda rafanya? Bidhammah idza kana mufradan, kalau diisi mufrad. Nah, apa contohnya? Nanti ada contoh di bawah ya. Au jama'at taksirin, jama'at taksir. Nah, kembali kepada tanda i'rab ya. Au jama'a mu'annatsin saliman, atau dia jama' salim. Kalau mubtadanya isim mufrad, tanda rafa'nya dhammah. Kalau mubtadanya jama'at taksir, tanda rafa'nya dhammah. Kalau mubtadanya jama' salim, maka tanda rafa'nya dhammah. Waqad sabaqa dhikru 'alamatil i'rabi, dan sungguh telah berlalu penjelasan tanda-tanda i'rab fil mujallal awal, di jilid yang pertama. Silakan kembali jilid pertama. Nah, lihat kembali jilid pertama. Kalau enggak punya kitabnya, silakan beli di sini. Karena penting. Nah, kalau enggak nanti antum meraba-raba nanti. Karena tanda i'rab ini merupakan termasuk maudhu' yang sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena terkait i'rab ya. Nah, gimana kita tahu tentang i'rab kalau tidak tahu tanda i'rab? Nah, harus tahu tanda i'rab, baik pada isim atau pada fi'il. Itu sudah dibahas secara apa? Alhamdulillah sudah dibahas secara keseluruhan ya di jilid yang pertama. Nah, harus merujuk ke mana? Itu semuanya. Isim mufrad ada tanda rafa'nya, tanda nasabnya, tanda jarnya, musanna junbian sampai semua isim. Fi'il juga demikian, ya, fi'il yang mu'rab atau fi'il yang mudhari'. Sudah dibahas di jilid pertama. Kaqouli ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai contoh, wallahu ghafurur rahim. Ini jumlah apa ini? Jumlah ismiyah. Bada'a bil isim. Mal isim? Allah lafzul jalalah kan? Nah. Allahu wallahu ghafurur rahim wa tuhur ataf. Allahu itulah isim. Nah, lafzul jalalah sebagai apa deh? Subjek mubtada. Mana khabarnya ghafurun? Itu khabarnya. Rahimun khabar juga. Jadi khabar itu bisa lebih daripada satu. Namanya apa? Ta'addudul khabar. Ta'addud. Antum hafal ya istilah ta'addud kan? Antum senyum-senyum ya. Jadi di kaidah nahwu ada ta'addudnya. Lebih dari satu. Namanya ta'addudul khabar. Itu bukan istilah dari saya. Itu istilahnya di para apa? Para ulama ahli nahwu. Silakan buka kitab nahwu. Iya. Namanya ta'addudul khabar. Khabarnya berbilang lebih dari satu. Iya. Lebih dari satu. Mana khabar pertamanya? Ghafurun. Khabar kedua rahimun. Itu pelengkap. Allah maha pengampun. Apa lagi? Maha penyayang. Bahkan banyak sekali khabar nanti. Iya. Lebih dari dua, lebih tiga, bahkan empat pun bisa. Nah, ini khabarnya ghafurun. Bagaimana hukumnya? Marfu kan? Dan rafatnya dhamma. Allahu dhamma. Dan rafatnya dhamma. Kenapa? Karena lafaznya isim mufrad. Ghafurun. Marfu tarafnya dhamma, kenapa? Isim mufrad, rahimun juga isim mufrad. Nah. Kemudian walahum adzabun alim. Nah, ini maksud saya tadi wa ahyanan yuakhir. Terkadang tadinya diakhirkan. Ini contoh Al-Qur'an. Walahum adzabun alim, bagi mereka azab yang sangat pedih. Jumlah apa ini? Jelas jumlah ismiyah, bukan jumlah fi'liyah. Kenapa bukan jumlah fi'liyah? Enggak ada fi'il di situ. So? Taib. Nah, mana mubtada-nya? Enggak mungkin lahum, itu jar majur. Jar majur tidak bisa jadi mubtada. Itu syubul jumlah, bisanya jadi khabar. Nah, mana mubtadanya? Azabun, itu azabun. Alimun, asal apa? Azabun alimun lahum, wa azabun alimun lahum, itu asal susunnya. Nah, karena mubtadanya nakirah, walaupun dikasih kata sifat, nah, lebih afdalnya diakhirkan. Ya, walaupun boleh letak di awal, karena ada musawirat yang membolehkan mubtada itu, letak ke di awal walaupun nakirah, karena ada kata sifat. Nah, insyaallah nanti ada pembahasan tentang itu. Ya. Nah, ini walahum adzabun alim. Adzab itu apa? Jadi mubtada muakhar. Alimun bukan mubtada tsani, itu na'at. Na'at ya. Na'at mubtada itu tidak ada dua. Mutab cuma satu. Tidak ada ta'adudun mubtada. Tidak ada ta'adud mubtada. Paham? Sebagaimana tidak ada ta'adudnya suami. Suami dua, istri satu, sekali pakai enggak ada. Yang ada kebalikannya. Kebalikannya. Nah, khabar baru dia ta'adudnya khabar. Kalau mubtada enggak ada. Antum senyum-senyum mana ini? Karena kaedah itu juga mengajarkan ini. Masyaallah, ada hikmah ya. Walahum adzabun alim. Mungkin lebih kurang seperti itulah. Nah, apa sini dijelaskannya? Fallahu mubtada'un marfu'un bid-dhammah, ghafurun rahimun khabarani marfu'ani bid-dhammah. Dua khabar ya. Marfu'an, keduanya dhammah, marfu' dengan dhammah. Lahum sibul jumlah jar majrur, itu fi mahalli rafa', sebagai khabar muqaddam. Adzabun mubtada', itu mubtada muakhar, mubtada yang diakhirkan. Marfu' tarafnya dhamma. Adapun alimun itu apa? Na'tun, itu na'at bagi kita alim. Azab yang sangat pedih. Tak barangkali sampai di sini juga kajian kita malam ini untuk mubtada sampai nukta al-ula, poin yang pertama insyaAllah. Kita akan lanjutkan poin yang kedua insyaAllah. Ini perlu saya ingatkan, ini pembahasan cukup panjang pembahasan ini. Makanya saya akan jelaskan apa pelan-pelan per makta' ya. Insyaallah taala. Mudah insyaallah taala, asalkan diikutin. Baik. Naam. Naam, jazakallahu khairan Ustaz atas penyampaian dari penjelasan berkaitan dengan mubtada al-khabar. Dan mungkin ada satu pertanyaan Ustaz ya, sebagai penutup kita dari Pak Mufli di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz mau bertanya tentang Iqrab ayat berikut di surat Al-Baqarah ayat ke 175. Nah, coba kita lihat dulu di surat Al-Baqarah. Iya. Baik, sebentar Ustaz. Di surah Al-Baqarah ayat ke 175, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah fama asbarahum 'alan nar. Iya. Iya. Tafadhal. Enggak mungkin kita i'rabkan semua. Ayat yang banyak waktu begini ya. Iya. Ulang kembali ayatnya. Ya. Ulaika alladhina ishtarawu ad-dhalalah. Ulaika alladhina. Ulaika alladhina ishtarawu. Ulaika itu isim isyarah sebagai mubtada. Alladhina adalah khabar dalam bentuk isim mausul. Nanti insyaallah akan jelaskan sini macam-macam mubtada. Ya, ada isim zahir. Isim zahir apa saja? Nah, itu nanti pembahasan anwa'ul apa? Nanti anwa'ul mubtada. Macam-macam bentuk mubtada insyaallah taala. Ulaika alladhina ya. Jadi ulaika mubtada, alladhina isim mausul sebagai apa? Sebagai khabar. Adapun setelahnya bentuk jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah sebagai silatul mausul. Ya. Ya, kalau mau untuk melihat untuk i'rab terutama bagi yang sudah pernah belajar dan juga cukup boleh katakan banyak menguasai, saya sarankan coba beli kitab tentang i'rabul Quran. Ya. Di antara pengarangnya Darwis kena ujung bahannya. Itu cari aja i'rabul Quran ya. Itu ke, banyak jilid itu. Ya, bukan hanya dua jilid. Kalau dirasa itu ada sampai 6 jilid ya. Ya, tergantung cetakannya. Nah, itu boleh katakan apa semua ayat itu di-i'rab oleh pengarang, subhanallah. Nih, itu bukan hanya satu pengarang, lebih satu pengarang lagi. Ya. Atau kalau tidak punya kitab ya, kantong kering buka Maktabah Syamilah. Maktabah Syamilah. Ya, Maktabah Syamilah itu adalah mencakup semua apa? Maktabah itu kan perpustakaan ya. Syamilah mencakup semua kitab. Artinya secara umum itu banyak kitab-kitab yang di Maktabah Syamilah. Tentu volumenya mungkin ada volume yang awal-awal, ada volume yang mutaakhir, tentu ya. Lebih lengkap lagi banyak kitab situ. Nah, tinggal buka saja bagian tafsir ya. Nanti cari situ di tafsir ada i'rabul Quran atau ulumul Quran. Bukan ulumul Quran, di situ nanti ada bukalah itu ada i'rabul Quran. Nah, ada dua tempat di situ. Di tafsir kemudian ulumul Quran. Nah. Insyaallah untuk membantu bagi kepingin dan punya apa semangat untuk i'rab ya, diajarkan situ. Saya banyak merujuk ke sana ya. Baik. Nah, Ustaz, syukran atas jawabannya, dan itu pertanyaan terakhir di sini, Ustaz. Mungkin ada sebagai istitam. Barakallahu fikum jami'an. Saya ingatkan bahwa ini sebetulnya ilmu nahwu bukan ilmu nahwu yang sulit ya. Iya, ini mudah ya. Makanya sengaja saya bikin kitab ini apa? Bahasa yang mudah, karena saya paham betul kemampuan kita orang kita ya untuk berbahasa, maka disajikan dengan bahasa yang mudah. Ya, untuk supaya ilmu nahwu ini apa? Kaidahnya mudah untuk diserap ya. Demikian saja, wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.